Singa barong. Kabare api-api wae tau. Alhamdulillah. Pokoknya dijamin pada siang hari ini request dari Singo Barong dan semuanya Winong Pati yang saya cintai. Minta cium apa minta salim? Minta salim apa cium? Lek salim bagianku, lek cium jaluk nang sodek ya.